Tuhan, penguasa jagat, terimalah doaku ini. Berikan kasih yang ku cinta, hidup yang penuh bahagia. Berpisah, selamat tinggal sayang. Semoga engkau hidup bahagia. Derai air mata membasahi pipi sebagai tanda cintaku yang suci. Oh, ku sadari tak selamanya cinta itu harus memiliki. Selamat berpisah, selamat tinggal sayang. Semoga engkau hidup bahagia. Sayang, hidup bahagia. Aku pun merasa hidup bahagia. Tapi bila engkau menderita, demi Tuhan aku tiada rela. Derai air mata membasahi pipi sebagai tanda cintaku yang suci. Oh, aku sadari tak selamanya cinta itu harus memiliki. Selamat berpisah, selamat tinggal sayang. Semoga engkau hidup bahagia. Sayang, hidup bahagia.